Tak tahan tu, tak tahan. Pulang. Sini ada. Shooting video clip Maura. Satu ke jatuh be, jat ya. Ada satu ke jatuh. Cie. Tan. Ah, lantai dia ada yang lari pun. Iya. Ya ini dia keluar ini di tengah. Oh cuma, ya cuma tinggal di sini cuma. Ah iya, jangan jauh lompatnya. Ah, jauh. Sudah akhir apa? Nah, terakhir baru lompat. Dan sini nggak berani lagi mau, pada sini mau kena. Action. Fokusnya fake. Woi, kalian ngapain? Fotonya Bianchi dia bertarung. Dia just tuh bertarung yang pake. Belum. Kemudian di sini ya. Ya itu. Aku. Siapa? Dah.